الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jal selalu memberikan kepada kita semua kenikmatan dan karunia yang berlimpah. Hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, menjalankan ibadah salat berjamaah, mendengarkan kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian pada kitab Al-Fiqhul Miyassar, yang mana kita masih berada pada kitab Thaharah tentang bersuci, yaitu tepatnya pada bab yang kelima, fil wudu, tentang permasalahan wudu. Dari yang sudah kita jelaskan tentang permasalahan wudu ini, yang pertama hukumnya, kemudian syarat dari sahnya wudu seseorang, telah kita sebutkan diantaranya al-Islam, yang pertama dia harus seorang Muslim yang berakal, kemudian adanya niat, kemudian yang ketiga harus menggunakan air yang suci, air yang suci. Nah, kemudian berikutnya adalah diantara syarat sahnya wudu seseorang, izalatu ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-bashar min syam'in aw ajinin aw wa nahwihima, menghilangkan apa saja yang menempel di kulit kita yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit, menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit kita. Nah, baik itu berupa lemak, minyak-minyak, awajin, atau adonan, wanahwihima, dan yang semisalnya, seperti katila il adhafir alladhi yu'rafu bainan nisa'il yawma, seperti kutek, pewarna kuku, nam al adhafir, yang kita kenal dan banyak kita lihat yang dipakai oleh kaum wanita pada zaman sekarang ini. Ini barakallahu fikum di antara hal yang harus dibersihkan sebelum seseorang berwudu. Yang mana apabila ada hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit dia, walaupun hanya sedikit. Karena di antara syarat dari wudu itu, terutama bagian-bagian yang diwajibkan untuk dibasuh, al-ghusl, yaitu mengalirkan air ke kulit. Ini makna al-ghusl. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membasuh wajah. Naam, faghsilu wujuhakum. Dan juga Allah memerintahkan untuk membasuh kedua tangan, wa aydiyakum ilal marafiq. Apa itu makna al-ghusl? Makna al-ghusl kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia membasuh, tapi lebih rinci makna dari al-ghusl adalah mengalirkan air ke kulit, mengalirkan air. Sehingga seluruh bagian kulit dari anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu harus teralirkan air padanya. Sehingga oleh karena itu apabila ada hal-hal yang menghalangi, menghalangi sampainya air ke kulit, maka wajib untuk dihilangkan. Dan ini wajib untuk kita lakukan sebelum seseorang berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat Nabi yang mana ketika itu mereka berwudu tergesa-gesa, khawatir waktu sholatnya habis. Dan yang mana mereka ketika itu dalam keadaan safar, mereka berwudu tergesa-gesa. Sampai ada bagian dari kaki mereka yang tidak terkena air. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi kaki yang menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam an-nar waliyadu billah. Begitu besar teguran dan kerasnya teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wudu ini berkaitan dengan salat. Yang mana ibadah salat ini wajib. Seseorang apabila tidak bisa melakukan salat atau tidak melakukan salat sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya tidak sah dan dia akan berdosa. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, dikarenakan adanya hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau ada bagian dari kulit kita yang tidak teraliri air di dalam berwudu, maka ini menjadi penyebab seseorang bisa masuk ke dalam an-nar waliyadu billah, dikarenakan ibadah salatnya tidak sah. Nah, kemudian di antara syarat yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan wudu, al-istijmar awil istinja inda wujudi sababihima lima taqaddam, yaitu al-istijmar. Naam, membersihkan kubul atau dubur dengan selain air, baik itu berupa batu atau tisu, kertas dan yang lainnya. Awil istinja, atau bersuci dengan air ketika seseorang sudah buang hajat, inda wujudi sababihima, ketika mereka mendapati sebab dari seseorang diharuskan untuk beristijmar dan beristinja. Apa itu sebabnya? Yaitu buang hajat, BAK atau BAB. Nah, maka setelah mereka melakukan aktivitas ini, nah, buang hajat, barakallahu fikum, sebelum berwudu, maka wajib bagi dia untuk al-istinja atau wil-istijmar. Nah, barakallahu fikum, dia harus membasuh, dia harus membersihkan bagian-bagian tersebut sampai hilang najisnya. Baru setelah itu sah wudunya apabila dia berwudu. Kemudian berikutnya adalah al-muwalah. Al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Al-muwalah itu adalah seseorang membasuh naam tangan setelah membasuh wajah. Yakni ketika dia membasuh anggota wudu ini, mulai dari berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, tidak terputus, bersambung. Ini makna al-muwalah. Nah, nanti akan ada penjelasannya lebih rinci dari al-muwalah ini. Yang jelas, makna al-muwalah ini dari aktivitas berwudu yang dia lakukan itu tidak boleh terputus. Harus bersambung. Mulai dia membasuh kedua tangannya, kumur-kumur. Jangan dia berhenti ketika dia sudah membuang atau membasuh wajahnya, kemudian dia berhenti. Dia entah pergi kemana, atau ada keperluan mendadak, ada yang memanggilnya, barakallahu fikum. Maka apabila dalam waktu yang lama, maka dia harus memulai wudu dari awal. Dia tidak boleh melanjutkan, tadi dia selesai membasuh wajah. Dia tidak boleh melanjutkan dengan langsung membasuh kedua tangannya sampai dengan siku. Lah, tidak boleh. Ini makna al-muwalah. Harus bersambung. Nah, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian berikutnya adalah at-tertib. At-tertib yaitu dia membasuh anggota wudunya, anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh ketika berwudu secara berurutan. Nah, tidak boleh dia mendahulukan bagian yang seharusnya diakhirkan. Misalnya dia membasuh kedua kakinya, kemudian baru dia kumur-kumur. Nah, enggak boleh. Harus tertib, harus berurutan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, yang sudah kita baca dan kita pelajari. Dan juga seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disifatkan atau dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka tidak pernah berwudu, barakallahu fikum, tanpa tertib. Mereka tidak pernah berwudu tidak berurutan. ketika membasuh anggota wudu tersebut. Kemudian berikutnya di antara syarat dari sahnya wudu seseorang adalah ghuslu jami'il a'dha' al-wajib ghuslaha atau ghusluha. Membasuh seluruh dari anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Nah, semuanya harus dibasuh dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Mulai dari wajah, kedua tangan sampai dengan siku. Kemudian mengusap rambut dan kedua daun telinganya. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai dengan mata kaki. Ini wajib. Apabila salah satu ditinggalkan, maka wudunya tidak sah. Nah, wajib semuanya harus diamalkan, semuanya harus dilaksanakan ketika seseorang berwudu. Nah, ini syarat-syarat secara ringkas tentang sahnya wudu seseorang yang wajib untuk kita perhatikan sebelum kita melaksanakan wudu. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama adalah al-Islam, kemudian dia berakal, kemudian yang ketiga berniat. Nah, kemudian harus menggunakan air yang suci. Nah, kemudian menghilangkan segala hal yang menempel di kulit yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, tadi telah kita sebutkan contoh-contohnya, diantaranya seperti cat, cat dinding atau cat apa saja, tipek, barakallahu fikum, atau kutek yang sering dipakai oleh para wanita pada zaman sekarang ini. Kemudian berikutnya dia harus istinja, cebok. Apabila sebelum dia berwudu, buang hajat. Baik itu buang air kecil atau buang air besar. Kemudian berikutnya adalah al-mualah. Nah, dia berwudu tidak boleh terputus. Nah, dari seluruh anggota tubuh yang wajib dia basuh tidak boleh terputus. Harus bersambung. Nah, harus bersambung. Maksimalnya, batas maksimal barakallahu fikum seseorang boleh menjeda atau berhenti di pertengahan ketika berwudu, akan ada penjelasannya nanti. Kemudian at-tertib, harus sesuai dengan urutan, tidak boleh terbalik, tidak boleh seseorang mengawalkan sesuatu yang pada urutannya di akhir. Nah, atau membaliknya. Kemudian yang terakhir, dia harus membasuh seluruh dari anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Nah, apa saja itu anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh? Nih, sekarang kita akan mempelajarinya pada pembahasan yang keempat. Furuduhu ay a'dha'uhu. Kewajiban-kewajiban di dalam berwudu, yaitu bagian-bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh atau diusap ketika berwudu. Wahiya sittatun. Wahiya sittatun. Naam. Yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilihi. Naam. Membasuh wajah bikamilihi. Bikamilihi. Naam, secara sempurna. Seluruh dari wajah ini dia basuh. Naam. Apa itu al-wajah? Apa itu definisi dari al-wajah? 6. Al-wajhu ma yahsulu bihi al-muwajah. Yang kita lihat ketika kita berhadapan. 6. Yang terlihat dari wajahnya atau mukanya ketika seseorang berhadapan. Ini makna al-wajah. Adapun batasan dari wajah, 6. Disebutkan oleh para ulama agar kita tidak bingung wajah itu batasannya dari mana ke mana. Kalau bagian dari samping, dari barakallahu fikum, dari mana ke mana, kemudian dari atas sampai bawah, dari mana ke mana. Dijelaskan oleh para ulama, adapun panjangnya wajah itu min mada min mana bitisy'ril mu'tad ila asfalil lihya. Dari awal mulai tumbuhnya rambut yang standar. Nah, ada orang yang tumbuh rambutnya tidak standar. Yakni misalnya kepalanya sudah botak. Nah, Barakallahu fikum. Jadi awal mula dari tumbuhnya rambut, barakallahu fikum, yang standar saja, yang standar, barakallahu fikum, sampai adzikr, sampai dengan dagu. Bagi orang yang memiliki lihyah yang kathifah, lihyah yang lebat, maka sampai ke, barakallahu fikum, sampai ke permukaan lihyahnya. Sampai ke permukaan jenggotnya. Barakallahu fikum. Kemudian, diantara sunnahnya juga, bagi orang yang memiliki lihyah, dia menyela-nyela. Nah, dia membasahkan tangannya dan menyela-nyela ke tengah-tengah lihyahnya. Ini panjangnya. Adapun lebarnya, arduhu minal udhun ilal udhun. Dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Nah, jadi batasannya dari telinga kiri sampai ke telinga kanan. Ini lebarnya. Adapun panjangnya tadi sudah kita sebutkan. Min mana biti sya'ril mu'tad sampai dengan dagu. Barakallahu fikum. Nah, ini tentang wajah. Batasan dari wajah yang wajib untuk kita basuh. Idza kumtum ila sholati, liqaulihi ta'ala, tentang kewajiban wajah yang mana diwajibkan bagi kita untuk membasuhnya ketika berwudu. Barakallahu fikum, firman Allah, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian. Wa minhu al-madmadatu wal istinsyab. Dan diantara bagian dari wajah adalah berkumur-kumur. Diantara bagian membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Nah, li'annal fam wal anfa minal wajhi. Dikarenakan mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Sehingga oleh karena itu, tentang kumur-kumur dan al-istinsyak dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, para ulama mengatakan bahwasanya bagian ini termasuk dari bagian wajah yang harus disucikan ketika seseorang berwudu. Sehingga oleh karena itu, para ulama mengatakan hukum berkumur-kumur ketika berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, hukumnya adalah wajib. Nah, alasannya bagaimana? Yang pertama, dikarenakan mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Ini dalilnya yang pertama. Nah, barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu Allah berfirman, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Pada perintah basuhlah wajah kalian ini, nah, di dalam perintah ini terkandung perintah, terkandung juga sebuah perintah, yaitu kalian wajib untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Nah, disebut dengan al-madmadah wal istinsyak. Ini dalil dari Al-Quran. Nah, dan bagaimana sisi pendalilannya tadi sudah kita jelaskan bahwa mulut dan hidung itu bagian dari wajah. Adapun dari sunnah Nabi, Nabi mengatakan idza tawaddata famatmid. Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah. Maka berkumur-kumurlah. Nah, maka berkumur-kumurlah. Pada hadis ini terdapat perintah. Nah, perintah dari Nabi. Setiap perintah dari Nabi, maka mendatangkan atau melahirkan sebuah hukum berupa wajibnya bagi kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Nah, setiap perintah dari Nabi melahirkan sebuah hukum. Apa hukumnya? Yaitu wajib untuk menjalankan perintah tersebut. Dan juga tentang al-istinzar, Nabi mengatakan man tawaddaa falyastanzir. Barang siapa yang berwudu, maka hendaknya dia mengeluarkan air dari hidungnya. Yakni setelah dia memasukkan air ke dalam hidung, maka dia wajib untuk mengeluarkannya. Al-istinzar, disebut dengan al-istinzar. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-qawlu bil-wujubi huwal haq. Nah, pendapat yang mengatakan wajibnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu pendapat yang mengatakan bahwa perkara ini wajib itulah yang benar. Nah, pendapat inilah yang benar. Lian Allah subhanahu qad amara fi kitabihil aziz bighaslil wajhi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam kitabnya yang mulia untuk membasuh wajah ketika berwudu. Wa mahallul matmadah wal istinsyak min jumlatil wajhi. Dan posisi kumur-kumur dan masukkan air ke hidung termasuk dari bagian wajah yang wajib untuk kita basuh. Waqad sabata mudawamatun nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fi kulli wudu'in. Dan juga ini dalil berikutnya yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa telah sabit, telah benar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau selalu dan berkesinambungan setiap kali beliau berwudu, beliau selalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Di dalam hadis yang menceritakan tentang wudunya Nabi, barakallahu fikum, beliau di dalam berwudunya selalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memerintahnya, kemudian beliau mengamalkannya dan mencontohkannya kepada para sahabat. Wa rawahu jami'un man rawa wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam wa bayyana sifatahu. Dan hal ini diriwayatkan oleh para sahabat yang meriwayatkan wudunya Nabi dan menjelaskan kepada umat tentang sifat wudunya Nabi. Para sahabat yang menjelaskan dan menceritakan tentang wudunya Nabi, selalu mesti ada, barakallahu fikum, kegiatan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Fa'afada dzalika anna ghaslal wajh al ma'mur bihi fil Qur'an huwa al matmadha wal istinsyak. Sehingga oleh karena itu, apa yang baru saja kita sebutkan dari riwayat-riwayat, baik itu dari Nabi langsung dan juga riwayat dari para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya membasuh wajah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an termasuk di dalamnya al-matmadah wal istinsyak. Termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jadi bukan hanya sebatas ambil air kemudian diginikan. Barakallahu fikum. Satu kali. Ambil air satu, disebutkan di dalam sifat wudunya Nabi, beliau mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian memasukkan air ke dalam mulutnya, kemudian langsung dihirup. Satu kali gerakan. Beliau kumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidungnya. Yang wajib dilakukan adalah satu kali. Yang wajib dilakukan adalah satu kali. Dan boleh bagi dia, dan afdol bagi dia untuk melakukannya sebanyak 3 kali, yang sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka mensifati atau mencontohkan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pembahasan kita sekarang ini yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib yaitu mulai dari membasuh wajah. Adapun membasuh kedua tangan sebelum berwudu itu hukumnya mustahab. Itu hukumnya sunnah. Sehingga oleh karena ini buku ini memisah-misah, memilah-milah. Nanti insyaallah setelah kita menyelesaikan yang wajib dan sunnah, kita akan mengulang barakallahu fikum atau memberikan contoh berwudu sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Mulai dari awal sampai akhirnya. Tapi untuk sekarang ini kita hanya menyebutkan sesuai pada babnya yang wajib-wajib saja. Yang wajib-wajib saja. Adapun yang hukumnya yang sunnah-sunnah akan ada pembahasan khusus setelah ini. Barakallahu fikum. Jadi kenapa kalau ada yang bertanya kok langsung membasuh wajah? Karena kita membahas di sini yang wajib-wajib saja dulu. Yang wajib-wajib sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab. Kemudian yang kedua, yang wajib untuk dibasuh dari anggota wudu, anggota tubuh. Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai al mirfaqaini. Sampai dengan siku. Nah. Sampai dengan siku. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Lanjutan dari ayat tadi, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai dengan siku. Sampai dengan siku. Nah. Barakallahu fikum. Lalu siku ini, nah, kalimat ilal mirfaqo ini atau ilal marafiq, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa siku ini tidak termasuk bagian dari anggota wudu yang wajib dibasuh. Nah, dia memahami makna barakallahu fikum ayat ini dengan makna bahwa perintah untuk membasuh tangan ilal marafiq sampai ke siku maksudnya adalah nam sebelum masuk ke siku. Nah, sebelum sampai ke siku. Nah, sehingga oleh karena itu siku tidak masuk bagian dari anggota wudu yang wajib dibasuh. Ini salah satu pendapat. Nah, maka kita jelaskan di sini bahwa siku termasuk bagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Dalilnya apa? Dalilnya sunnah Nabi. Nah, sebaik-baik tafsir dari Al-Quran adalah sunnah Nabi. Hadis Nabi. Karena beliaulah yang paling paham tentang tafsir Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan beliaulah yang paling paham tentang tafsir dari Al-Quran tersebut. Nah, jadi makna ilal marafiq di sini. Bahwa bagian siku termasuk bagian dari anggota tubuh yang wajib dibasuh. Dalilnya apa? 6. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, ketika beliau membasuh kedua tangannya hatta syara'a ilal adud, sampai mendekati bagian lengan. Nah, sampai mendekati bagian lengan. Sampai mendekati bagian bahu. Nah, sampai mendekati bagian bahu. Barakallahu fihim, atau lengan atas ini. Nah, ilal adud. Atau lengan atas ini. Naam. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah makna bahwa beliau ketika berwudu juga membasuh kedua sikunya. Ketika beliau membasuh kedua tangan beliau. Naam. Berikutnya adalah yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini. Ma'al udhunaini. Mengusap rambut atau kepala semuanya ma'al udhunaini beserta kedua daun telinganya. Nah, beserta kedua daun telinganya. Nah, pada bagian dalam hal ini perintahnya adalah dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, kenapa disebutkan al-udhunaini beserta sekaligus kedua daun telinga? Nah, penjelasannya adalah al-udhunani minar ra'si. Kedua daun telinga itu bagian dari kepala, bagian dari kepala. Nah, ini salah satu hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa mengusap daun telinga termasuk sesuatu yang wajib untuk dilakukan ketika seseorang berwudu. 6. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, perlu kita pahami apa perbedaan al-mashu wal-ghusli. Nah, mal farku baina al-mashi wal-ghusli. Antara mengusap dan membasuh. Nah, tadi membasuh sudah kita jelaskan maknanya adalah jaroyanul ma. Seseorang mengalirkan air ketika dia membasuh tangannya, berarti dia mengalirkan air pada tangannya. Dia mengalirkan air, mengenakan air ke seluruh kulit bagian tangannya. Nah, ini makna membasuh. Barakallahu fikum. Adapun al-mashu, makna al-mashu, dia tidak butuh untuk mengalirkan air pada anggota tubuh yang diusap. Bal yakfi an yaghmisa yadahu fil ma. Akan tetapi cukup baginya untuk membasahkan kedua tangannya dengan air, dan atau dia memasukkan tangannya ke dalam air, tsumma yamsahu biha ra'sahu. Kemudian setelah itu dia tidak perlu mengambil air, cukup dia basahkan kedua tangannya, kemudian dia mengusap kepalanya. Nah, mengusap rambutnya. Kenapa beda dari wajah, tangan, kaki, semuanya dibasuh, tapi pada bagian rambut, bagian kepala, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk diusap? Nah, kenapa ada perbedaan di sini? Para ulama mencoba untuk menjelaskan, namun di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarhul Mumti', "Wa inna ma aujaballahu fi ar-ra'si al-mashha duna al-ghusli li'anna al-ghusla yashukku 'ala al-insan." Wala siyama idza kasdura asy-sya'ru wa kana fi ayyamis syita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mengusap pada kepala dan tidak mewajibkan untuk dibasuh. 6. Dikarenakan membasuh pada bagian kepala ini merupakan sesuatu yang berat, terutama bagi orang yang banyak rambutnya atau panjang rambutnya, lebat rambutnya, dan apalagi pada masa-masa musim dingin. Nah, mungkin kalau kita di Indonesia ini nggak terlalu berasa, tapi mereka-mereka yang barakulofikum beriklim dengan iklim yang barakulofikum ekstrim, nah, dingin atau sangat dingin sekali, maka hal ini sangat memberatkan bagi mereka. Itlau husila lanazalal ma' alal jismi. Yang mana kalau seandainya dibasuh bagian kepala ini, maka akan turun airnya tersebut ke tubuhnya, barakallahu fikum, dan juga rambut akan tetap basah pada waktu yang agak panjang, dan hal ini akan memberatkan seseorang. Nah, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan untuk diusap pada bagian rambut ini. Nah, atau pada bagian kepala ini. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kemudahan kepada hamba-hambanya. Adapun batasan dari rambut atau kepala yang wajib untuk kita usap adalah, nah ini penting. Nah, batasan dari rambut yang wajib untuk kita usap dijelaskan oleh para ulama, min manabiti sya'ri fil amam ilal khalaf tulan, mulai dari awal tumbuhnya rambut. Nah, mulai dari awal tumbuh dari, jadi mulai dari perbatasan wajah tadi. Nah, mulai dari awal tumbuhnya rambut yang standar. Nah, jadi kalau seandainya dia botak, nah botak bagian depannya, nah barakallahu fikum, berarti dia harus memulai dari bagian standar ini. Jangan dia mengira bahwa memulainya dari sini misalnya, mulai tumbuh rambutnya di sini misalnya, barakallahu fikum. Jadi dimulai dari awal tumbuh rambut yang standar. 6. Ilal khalaf, sampai ke belakang. Nah, sampai ke belakang. Bagian tumbuh rambut bagian belakang yang standar. 6. Kemudian itu panjangnya, adapun lebarnya minal udhun ilal udhun. Adapun lebarnya dari telinga sampai ke telinga satunya lagi. 6. Ini lebarnya. Sehingga oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, fal bayad alladzi baina ar-ra'si wal udhunaini min ar-ra's. Sehingga oleh karena itu bagian kulit antara rambut dengan telinga, ini kan ada di sini nih, bagian kulit di belakang daun telinga kita, nam yang tidak ditumbuhi rambut. Nam, sebagian ulama mengatakan itu bagian dari kepala yang wajib juga untuk diusap ketika berwudu. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara mengusap rambut. Nah, bagaimana cara mengusap rambut? Nah, caranya disebutkan di dalam sunnah Nabi bahwasanya para sahabat ketika mereka mencontohkan wudunya Nabi, ketika pada bagian mengusap rambut mereka hanya melakukan satu kali. Nah, tidak tiga kali. Hanya melakukan satu kali. Nah, berbeda ketika membasuh wajah. Nah, ada yang melakukannya satu kali, ada yang melakukannya dua kali. Nah, ada yang melakukannya sampai tiga kali. Tangan, kaki, wajah. Tapi pada bagian rambut, barakallahu fikum, mereka hanya melakukannya satu kali. Caranya bagaimana? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, Nabi salah seorang rawi mengatakan, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Naam, dia memulai dari bagian depan kepalanya atau rambutnya. Tsumma dzahaba bihi ma ila qafahu. Mulai dari sini. Jadi dia membasahkan kedua tangannya. Naam. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nah, jadi pakai dua tangan, bukan satu tangan. Karena di dalam hadis tersebut domirnya pakai huma. Domirnya pakai huma. Nah, dua, artinya dua. Dengan domir mutsanna, artinya dua. Nah, yakni dengan dua tangan. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, mulai dari awal. Nah, dia membasahkan kedua tangannya. Bada'a bi muqaddami ra'si, mulai dari awal rambut. Naam. Hatta dzahaba bihima ila qafahu. Terus ditarik ke belakang sampai ke tengkuknya. Naam. Sampai akhir tumbuhnya rambut. Tsumma raddahuma ilal makani alladhi bada'a minhu. Kemudian dia balik. Naam. Sampai awal dia memulai tadi. Naam. Kemudian setelah itu dia mengusap kedua daun telinganya. Nah, langsung sekaligus. Nah, ini cara mengusap bagian kepala sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana, kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya dia pada bagian mengusap rambut ini dia membasuhnya. Nah, menyirami seluruhnya. Nah, apakah sah atau tidak sah? Apakah wudunya sah atau tidak? Nah, kalau seandainya dia membasuh, bukan mengusap bagian rambut ini. Para ulama berbeda pendapat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Nah, akan tetapi terlepas dari hal itu, yang paling penting untuk dipahamkan kepadanya adalah bahwasanya dia telah melakukan sesuatu perbuatan khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dia melakukan sesuatu cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kenapa dia tidak mencukupkan dengan apa yang mana para sahabat dan sebelumnya Rasulullah merasa cukup dengannya? Nah, kenapa dia harus minta lebih atau mencari hal yang lain sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa cukup dengan hal ini dan juga para sahabat juga merasa cukup dengan hal itu. 6. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, barakallahu fikum, maka amalannya akan tertolak. Amalannya akan tertolak. 6. Sudah masuk? Hah? 2 menit lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fala yujzi mashu ba'di ra'si duna ba'di. Dan tidak cukup apabila dia mengusap sebagian dari rambutnya tanpa dia mengusap yang lainnya. Dia hanya mengusap bagian depannya saja. Nah, dia mengusap 3 kali, diambil air, kemudian dia usap 3 kali bagian depannya saja. Nah, hal ini tidak dibenarkan. Hal ini tidak dibenarkan dan para ulama mengatakan bahwasanya wudunya tidak sah, wudunya tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biruusikum, dan basuh dan usaplah rambut atau kepala kalian. Nah, semuanya, nah, semuanya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwasanya ba pada ayat tersebut, huruf ba, bi, nam pada ayat tersebut maknanya adalah sebagian. Apabila ada yang mengatakan itu maknanya adalah sebagian, maka tidak ada di dalam bahasa Arab makna ba itu maknanya adalah litab'id, dengan makna sebagian. Lah, nah, tidak ada, dan ini telah dibantah oleh para ulama. Adapun hadith Mughirah, nam bin Syu'bah, yang mana beliau mengusap hanya bagian ubun-ubunnya saja, binasiyatihi wa alal imamah, itu bagi orang yang menggunakan imamah, bagi orang yang menggunakan sorban. Nam, yang menggunakan sorban. Apabila dia menggunakan sorban, nam, disebutkan di dalam hadith Mughirah bin Syu'bah, dia mengusap bagian nasiyah, bagian imamahnya. Tidak perlu dia melepas sorbannya, cukup dia mengangkat bagian sedikit, dia mengusap bagian ubun-ubunnya, kemudian dia melanjutkannya ke bagian atas sorbannya. Nam, sebagaimana hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab At-Taharah. Sehingga oleh karena itu mengusap ubun-ubun itu tidak cukup di dalam berwudu, kecuali kalau seandainya dia ketika itu sedang menggunakan sorban. Nah, sedang menggunakan imamah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita, masih panjang pembahasannya. Sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah.